jagad, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia. Hanya untuk 96 Records Remix. Ini cinta yang kita punya. Bahagia. Sekarang 96 record Remix. Mau harapan ngara cuma aja habis di pulsa. Kan datinya pe cinta cuma pura-pura. Kita cuma aja basa-basi biar nyananda dengar. Ini hati sok kabal kurang tiap hari ngana bekeng akal. Kita sekarang so ada pasangan baru. Jadinya usah nyana mau baganggu. Kalau ngana rindu coba dengar di lagu. Oh, up everybody to the party tonight. Performance by 96 Record Remix. Coba dengar di lagu. Performance by 96 Record Remix. Thank you. Record Remix. Everybody, to the party tonight. Performance by 96 Record Remix. Oh, performance by 96 Record Remix. Performance by 96 Record Remix. Apalagi bila tanda tua mendekati, aku bagai hujan. Everybody to the party tonight. Performance by the Gilan Enam Record. Present. Oh, Kusurpadi, Budi Party the Night.